aletku tingkah laku paling manis. Tapi sekarang lain, deng dolo dolo lain. Beta seng tahu ada virus apa masuk. Tapi sekarang lain.